pembahasan tentang al-ta'rif, ya terakhir tentang al yang mengalami idgham syamsi dengan perinciannya. Baik, halaman 46. Nah, kita beralih pada pembahasan terakhir juz ketiga, yaitu tentang bacaan lafzul jalalah. Bacaan lafzul jalalah. Ya. Kita sebutkan di akhir juz ketiga karena baik terkait pula dengan apa? Dengan hukum idgham syamsi, ya. Lafaz Allahu, ya. Al di sini juga adalah al-ta'rif. Adalah apa? Al-ta'rif. Baik, sehingga dia akan mengalami hukum seperti hukum al yang sebelumnya kita bahas. Ya. Lafaz Allahu, ya. Lamnya mengalami apa? Mengalami idgham, ya. Terbaca lam yang berikutnya bertasydid. Allahu. Nah, sekarang yang kita bahas bukan lamnya. Bukan lamnya dibaca idgham atau idhar. Namun yang kita bahas adalah lam ini dibaca tebal atau tipis. Karena lafaz Allah terkadang dibaca demikian tebal, Allah kadang dibaca dengan tipis seperti alhamdulillah, bukan alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Nah, inilah yang kita bahas pada juz ketiga terakhir, bagian terakhir. Ya, lam pada lafzul jalalah beserta alifnya dibaca tebal atau tafkhim, ya, tebal, tafkhim. Kapan? Jika sebelumnya fathah atau dhammah. Coba kita baca 46. Ini semuanya lafaz Allah atau lafzul jalalah dibaca dengan tebal. Apanya yang tebal? Lamnya dan alif setelahnya. Mana alifnya? Ya. Memang tidak tertulis alif. Ya. Maksudnya alif setelah lam tidak ada. Ada tidak? Tidak. Tidak pula ada simbol alif. Namun kita baca dengan panjang Allahu, ya. Ya. Walaupun tidak ada alif, tidak pula ada simbol alif, ya, kita semua tahu bahwa lafaz Allah lamnya panjang Allahu, ya. Jadi walaupun tidak ada tanda yang tertulis, ya, sudah semestinya kita mafhum, ya, maklum bahwasanya lafaz Allah lamnya panjang Allahu, ya, Allahu. Jadi yang tebal apanya? Lamnya al sekaligus alifnya Allahu. Coba baca Allahu. Adapun hamzahnya yang di awal a jangan tebal a bukan o, ya. Yang tebal lamnya Allah bukan Allah. Baik. Allahu hafizun alaihim. Allahu hafizun alaihim. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allahu nurus samawati wal ardi. Allahu alladhi lahu ma fis samawati. Allahu alladhi lahu ma fis samawati. Ya. Kalau sebelum lafaz Allah ada huruf wawu atau ada kalimat yang lain, maka hamzah wasalnya tidak terbaca. Wallahu qadirun. والله غفور والله غفور والله بصير والله بصير. Huruf wawu juga termasuk huruf istifal tipis, wa bukan wa, jadi bukan dibaca wallah namun dibaca wallah, ya. والله خبير والله غني حليم والله غني حليم والله غني حميد والله غني حميد. Wallahu sami'un alimun. Wallahu sami'un alimun. Wallahu alimun halimun. Wallahu alimun halimun. Baik. Halaman 47. Kita baca tiga baris terakhir. Inna Allah yuhibbul mutawakkilina. Inna Allah yuhibbul mutawakkilina. Inna Allah yuhibbul muqsitina. Inna Allah yuhibbul muqsitina. Wa kana Allahu aliman hakiman. Ini lafadz Allah yang sebelumnya fathah, maka lam dibaca tebal. Allah, wallah, innallah, wa kana Allah, ya. Demikian pula kalau sebelumnya dhammah, seperti tiga contoh pada halaman 48, ya. Maka lamnya juga dibaca tebal. Innaka la rasulullah. وظهر أمر الله نسوا الله فنسيهم يد الله فوق أيديهم متى نصر الله إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Ya, juga termasuk dalam pembahasan hukum apa? Lafzul jalalah, ya. Lam pada lafaz Allahumma, ya. Lafaz Allahumma juga, ya, lamnya akan tebal sebelumnya, bila sebelumnya apa? Fathah atau dhammah. Coba lihat contoh baris terakhir halaman 48. Ya, ada lafaz Allahumma yang sebelumnya ada dhammah, maka dibaca tebal. Faqad nasarahu Allah. Faqad nasarahu Allah. Wa idh qalu Allahumma. Halaman 49. Tiga baris terakhir kita baca. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma. Lamnya tebal. Allahumma. Subhanaka Allahumma. Wa tahiyyatuhum fiha salamun. وآخر دعواهم أن الحمد لله. وآخر دعواهم أن الحمد لله. طيب. Adapun lafaz lillah, nah inilah yang akan dibahas pada halaman berikutnya, yaitu lafaz Allah, lamnya dibaca apa? Tipis, bila sebelumnya kasrah. Contohnya ini, anilhamdulillah. Taib. Kita lihat halaman 50. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Fasjudu lillahi. Fasjudu lillahi. Wa'tasimu billahi. Wa'tasimu billahi. Wajahidu fillahi. Wajahidu fillahi. Baik, halaman 51. Ya, tiga baris terakhir. Qulillahumma malikal mulki. Qulillahumma malikal mulki. Lamnya tebal atau tipis? Tebal atau tipis? Kalau tebal dibaca qulillah, ya. Kita tadi baca tipis atau tebal? tipis karena sebelumnya kasrah kuli. Ya, kalau kita baca dari Allahumma baru tebal Allahumma. Namun kalau ada kata kul sebelumnya sehingga lamnya jadi kasrah, maka lam pada Allahumma jadi tipis qulillahumma. Ya, bukan qulillahumma. Qulillahumma fatiras samawati. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب ini sebagai isyarat ya khitam yang menutup juz ketiga. Khotifillah, kita masuk pada juz keempat. Namun ada satu peringatan yang mungkin perlu kita ingatkan. Menipiskan lam pada lafzul jalalah insyaallah semuanya bisa. Ya, lillah, billah. Nah, ketika menebalkan terkadang keliru, ya. Yakni membaca lam namun ada sisipan huruf wawu misalkan Allah atau menggantinya bahkan Allah, ya. Lam tipis dan tebal, letak makhrajnya tidak berubah, ya. Lillah, Allah, sama-sama dari tepi lidah yang menempel pada gusi, ya. Jangan dibaca Allah, ya. Atau Allah, ya. Allah. Baik.